Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, qala al-muallifu al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabih al-wabil al-sayyib at-tasi'atu wal-ishruna annahu ma'al bukai fil khulwati sababun idlalillahi ta'ala al-abda yawm al-harri al-akbari fi dilli arshihi والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف وهذا الذاكر مستدل بدل عرش الرحمن عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا الاخوة في الله kita lanjutkan pembahasan kitab kita Al-Wabil Shayyib tentang keutamaan zikrullah pada poin yang ke-29 berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah At-tasi'atu wal-ishrun annahu ma'al buka' في الخلوة سبب لإذلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ذل عرشه ذكر الله yang diiringi dengan tangisan adalah merupakan sebab ذكر الله yang diiringi dengan tangisan dalam kesendirian seseorang adalah merupakan sebab Allah Jalla wa'ala akan menaungi hamba kelak pada hari yang begitu dahsyat panasnya di mana tak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana termuat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang Allah akan naungi, ada 7 golongan yang Allah akan naungi dia di hari tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynahu min khasyatillah. Seseorang yang dia berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya, kemudian keluarlah air matanya karena takut kepada Allah. Ini termasuk satu golongan yang akan mendapatkan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Manakala matahari dekatkan, manakala tak ada orang-orang yang terhalang daripada sinar matahari yang begitu dekatkan 1 mil kecuali 7 golongan itu diantaranya adalah seseorang yang berzikir kepada Allah, muncul rasa takutnya, mengalirlah air matanya. Inilah sebab yang membuat dia dapat terlindungi nanti di hari kiamat. وَالنَّاسُ فِي حَرِّ الشَّمْسِ قَدْ سَهَرَتْهُمْ فِي الْمَوْقِبِ Orang-orang terbakar, terpanggang dengan panasnya matahari di padang mahsyar. وَهَذَا الذَّاكِرُ مُسْتَظِلٌ يَظِلُّ Mustadillun bidhilli arshir rahmani azza wa jalla. Orang-orang dalam keadaan terpanggang karena panasnya matahari. Ya, mereka berpeluh, berkeringat. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang sampai ke telinganya, sampai ke dadanya, dan seterusnya. Sementara dia yang berzikir kepada Allah ini dalam kesendiriannya, takut kepada Allah muncul sehingga dia menangis, akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. الثلاثون أن الاشتغال به سبب لإعطاء الله الذاكرة أفضل ما يعطي السائلين وفي الحديث عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين فإذا yang ke-30 keutamaan yang ke-30 أن الاشتغال به menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah sababun li'ata'illahi dzakira afdal adalah merupakan sebab Allah akan berikan kepada orang yang berzikir kepadanya tersebut afdhal ma yu'tis sa'ilin lebih utama lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang minta kepada Allah berbagai macam hajatnya, Allah kabulkan permintaannya. Maka orang yang berzikir kepada Allah lebih utama daripada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka permintaan mereka. Allah tunaikan kepada mereka hajat-hajat mereka. Ada orang yang berdoa meminta banyak permintaan kepada Allah. dan Allah kabulkan permintaannya, karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba-hambanya. Ada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berzikir kepada Allah lebih dahsyat Allah berikan kepadanya pemberian daripada pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang minta kepadanya. Dalam hadis dari Umar bin Khattab bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, Allah berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan berzikir mengingatku dari meminta kepadaku, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, akan kuberikan kepadanya pemberian yang lebih utama daripada apa yang kuberikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Menunjukkan keutamaan zikrullah jalla wa'ala, di mana Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang berzikir kepada lebih dahsyat, lebih banyak, lebih istimewa daripada ganjaran Allah berikan kepada orang-orang yang berdoa meminta kepadanya. Naam. Al-hadiyatu wassalasun annahu aisharul ibadat wa huwa min ajalliha wa afdaliha, fa inna harakatal lisani akhaffu harakatil jawarihi wa aisharuha. Walau taharrak 'adwun min a'dha'il insani fil yawmi wal laila biqadri harakati lisanihi la shakka 'alayhi ghayatal mashaqqa bal la yumkinu dhalik. Faedah yang ke-31, annahu aysarul ibadat, meski dia yang paling utama, paling besar, wala dzikrullahi akbar, sungguh zikir kepada Allah lah perkara yang paling besar, tapi dia adalah perkara yang paling ringan dikerjakan. Aysarul ibadat, ganjaran yang paling dahsyat, dan dia yang paling ringan dikerjakan, ibadah yang paling ringan dikerjakan adalah zikrullah. Wa huwa min ajalliha wa afdhaliha, dan dia adalah merupakan perkara yang paling utama, paling mulia dari segala macam amalan. Paling utama, paling mulia, tapi paling ringan. Fa inna harakatal lisan akhaffu min akhaffu harakatil jawarih wa aisaruha. Sesungguhnya gerak lidah ketika berzikir kepada Allah adalah gerakan yang paling ringan dari dibandingkan dengan seluruh gerakan anggota tubuh lainnya, paling ringan dan paling mudah. Salat, rukuk, sujud, i'tidal, berat. Untuk mengerjakannya beribu-ribu rakaat berat. Haji berat. Tawaf panjang, sa'i panjang. Apalagi berangkat dari tenda menuju Mina, Jamarat, melempar Jamarat berat. Sekali berangkat 3 kilo, pulang balik 3 kilo, 6 kilo. Berat. Ya, berjihad di jalan Allah berat. Berimpak di jalan Allah SWT berat bagi orang-orang yang tak memiliki uang. Dan berat bagi orang-orang yang memiliki uang ketika tertahan karena kebakhilannya. Tak ada ibadah yang paling praktis, paling ekonomis, paling besar ganjarannya, paling utama dari zikrullah tabaraka ta'ala. Dan tak ada pula yang lebih besar daripada zikrullah. Karena semua ibadah intinya adalah untuk berzikir kepada Allah tabaraka ta'ala. Dialah yang terbesar. Walau taharraka 'udwun min a'dha'il insan fil yawmi wal laila biqadri harakati lisanihi la shaqqa 'alayhi ghayatal mashaqqa. Sekiranya gerak anggota tubuh kita dalam beribadah kepada Allah sebanyak gerakan lidah kita ketika berzikir kepada Allah, tentulah berat baginya. Balla yumkinu dhalik, bahkan tak mungkin. Duduk kita pagi hari berzikir la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Gantikan dengan 100 rakaat, berat. Ya, subhanallah bihamdi 100 kali. Gantikan dengan tawaf berkali-kali, berat. Maka sungguh mudah perbuatan ini, sungguh ringan dan sungguh besar ganjarannya. Kata Nabi, kalimatan, dua kalimat, khafifatan, ringan. Khalif khafifatan ni alal lisan, ringan diucapkan lidah. Taqilatani fil mizan, berat dalam timbangan hari kiamat. Habibatani ilal rahman, begitu dicintai Allah, Tuhan pemurah. Subhanallah wa bihamdihi, maksudnya Allah baginya segala puji. Subhanallah al-azim, maksudnya Allah adalah Tuhan yang maha agung. Berat timbangannya di hari kiamat. Kata Nabi, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, tamla'ani, atau tamla'u ma bayna sama'i wal ar. Ucapan subhanallah, dan walhamdulillah kedua-duanya mengisi ya, antara apa yang terdapat, mengisi yang terdapat di antara langit dan bumi, ganjaran keutamaannya, timbangannya. Ya, subhanallah. Anggota tubuh manusia yang dipakai untuk beribadah kepada Allah itu berat timbangannya di hari kiamat. Ketika Nabi SAW melihat sahabat tertawa melihat ringkihnya, kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud, ketika naik ke pohon kurma dihembuskan oleh angin, tersingkaplah ketika itu betisnya. Sahabat tertawa melihat begitu kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, mengapa kau tertawa? Sungguh betis Ibnu Mas'ud itu di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Sementara Nabi mengatakan akan datangkan seorang yang tubuhnya paling berat, tapi ketika ditimbang tak ada timbangan kebaikan, tak ada nilainya di sisi Allah SWT untuk memberatkan timbangan kebaikannya. Saya perhatikan tuh hadis ini, saya pikirkan baik-baik. Ya, manusia akan ditimbang catatannya, akan ditimbang amalannya, akan ditimbang pula tubuhnya. Apa kaitan antara tubuh dengan amal kebajikan? Jawabannya, tubuh tersebut ditimbang menjadi bernilai karena banyaknya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Betisnya Abdullah bin Mas'ud dipakai untuk berjihad dengan Allah, beribadah kepada Allah, menuju menjadi Allah SWT. Nilainya ada pada ibadah. Dan orang yang badannya begitu besar, la ya'dilu indallahi janaha ba'udah, tapi ketika ditimbang di hari kiamat begitu kecil timbangannya, bahkan lebih berat lagi sayap nyamuk. Kenapa? Karena tubuh tersebut, tubuh yang besar tersebut tak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak ada nilainya. Itu melambangkan orang yang tubuhnya berat, malas beribadah, payah beribadah, payah bekerja. Kalian orang yang tubuhnya berat, obesitas, orang yang obesitas apapun payah dikerjakannya, mau rukuk payah, sujud payah, berjalan payah, memberjihad payah, menimba ilmu payah. Kenapa? Obesitas kosong daripada kebaikan. Lihatlah bagaimana tubuhnya Ibnu Mas'ud. Jadi orang itu dinilai dengan banyaknya ibadahnya, ya, bukan dengan timbangan tubuhnya. Tak ada hubungan antara timbangan tubuh dengan kebaikan. Tapi ini adalah merupakan simbol. Orang obesitas, kebanyakan makan, sulit untuk beraktivitas, bagaimana dia akan menuai banyak ibadah. Ya, kembali kepada zikrullah ini, yang paling banyak bergerak adalah lisan. Yang paling mudah bergerak adalah lisan. Yang paling utama dalam ibadah adalah lisan. Bahkan pintu masuk Islam adalah dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kalau anggota tubuh bergerak sebagaimana bergeraknya lisan dalam beribadah, takkan sanggup. Ya. Subhanallah. Naam. Ats-tsaniyah wa ats-tsalatsun an-nawghirasul jannah. Faqad rawa at-Tirmizi fi jami'ih min hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqitu Ibrahima laylata usriya bi faqala ya Muhammad أقر أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال الترمذي حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. فائدة yang ketiga puluh dua, أنه غراس الجنة. ذكر الله, berzikir kepada Allah adalah merupakan sebab akan ditanam bagi seorang hamba tanaman-tanaman di surga. Di surga ada tanam-tanaman. Ya, membelinya dengan zikrullah. Saya teringat salah seorang teman di Banda Aceh memiliki kebun kurma yang luas. Satu pohon kurma, ya, bibit kurma datangkan dari Inggris sana. Satu kurma itu harganya 600 ribu. Itu masih dalam bentuk bibit yang sudah siap jadi. Ya. Dan dia memiliki ribuan pokok kurma. Sekarang bandingkan dengan kurma di surga. Kita menanam kurma di surga dengan ucapan subhanallah. Ya. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Laqitu Ibrahim lailata usri bi. Aku berjumpa Ibrahim pada malam aku diperjalankan. Peristiwa Mi'raj. Ketika Nabi diangkat ke langit, dia berjumpa Ibrahim. Faqala ya Muhammad. Berkatalah Ibrahim, ya Muhammad, aqri ummataka minni salama. Sampaikanlah kepada umatku salam, umatmu salam dariku. Ibrahim menyampaikan kepada kita umat Muhammad salam melalui Nabi kita Muhammad SAW yang sampai kepada kita melalui hadis beliau SAW. Menunjukkan para Nabi semuanya memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Wa akhbirhum, beritahukan kepada umatmu, annal jannata tayyibatu turbah, surga itu begitu baik tanahnya, karakter tanahnya. Ya. Azbatul ma, begitu lezat airnya. Wa anha qi'an, dan dia memiliki lembah-lembah, tanah-tanah yang terhampar. Wa anna ghirasaha, subhanallah, dan sesungguhnya tanaman-tanaman di surga ditanam dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berkata Tirmidzi, hadithun hasanun gharib, dari hadis Ibnu Mas'ud. Tiap kali kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah akan perluas kebun-kebun orang mukmin di surga. Ya, setiap hari malaikat membenahi surga, menambah segala macam kenikmatan di surga dengan amal ibadah manusia. Manakala manusia berhenti beribadah, mereka berhenti pula membangun rumah-rumah orang-orang beriman di surga. Berkata malaikat, belum lagi datang kepada kami bahan-bahannya. Subhanallah. Teringat di dunia kadang-kadang pemilik rumah membangun rumah, ya ternyata belum lagi selesai, uang habis. Tukang pun berhenti. Kata tukang, bagaimana mau kerja? Material tak ada, gaji tak ada. Mereka pun berhenti. Begitulah kira-kira di surga. Berkata malaikat, material habis, kita berhenti bekerja. Padahal materialnya begitu mudah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu materialnya. Ya, itu pun malah seorang menggerakkan lidahnya untuk berzikir kepada Allah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi terbengong-bengong. Ya, melamun-lamun tak guna. Masih banyak menyibukkan dirinya ingin tahu semua informasi dunia, semua mau tahu dia. Semua dibukai. Facebook-Facebook orang semua dibaca. Subhanallah. Ya, IG-IG orang semua dibaca, Instagram semua, Twitter orang sibuk dibaca. Lalai daripada zikrullah. Artis ini meninggal, artis ini kawin lagi, artis ini kawin lari, semua dia tahu. Ya. Sementara lalai lidahnya untuk berzikir kepada Allah. Hidup ini kau mau selamat, jangan banyak mau tahu urusan orang. Urus saja dirimu sendiri, selamatkan dirimu. Ya, jangan sampai kita sibuk memikirkan banyak hal. Semua tahu. Apa yang terjadi di Batam, wajah Batam semua tahu. Ini jatuh, itu ini, semua dia tahu. Lalai daripada zikrullah. Allah tak tahu, kitabullah tak tahu, sunnatul rasulillah jauh. Ya, manakala engkau terpancing untuk melihat banyak kali informasi segala macam, ini itu adalah, abaikan, tinggalkan. Lebih baik kau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjagamu daripada fitnah. Otak kita ini terbatas. Ketika diisi macam-macam hal, ya kekuatannya akan berkurang untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Maka ada faedahnya. Orang tak punya handphone Android ini banyak faedahnya. Handphonenya handphone jadul. Saya tengok masyahir-masyahir Yaman rata-rata handphonenya jadul. Tak tahu dia apa yang terjadi di dunia ini. Yang dia tahu adalah ilmu, zikrullah. Menyampaikan pesan-pesan Allah, pesan Rasulnya. Mau kiamat dunia, kiamatlah, aku tak peduli. Yang penting dakwah, ilmu ku sampaikan, ilmu ku sebarkan. Ya, ini yang paling utama. Allah musta'an. Naam. Wa fi Tirmizi min hadis Abi Zubair an Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallahi wa bihamdihi burisat lahu nakhlatun fil jannah. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahihun. Dalam Sunan Tirmizi dari hadis Abu Zubair dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda subhanallahi wa bihamdihi. Segala puji bagi subhanallah, maha suci Allah baginya segala puji adalah ucapan mengqala yang mengucapkan ucapan ini ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan untuknya satu batang pohon kurma di surga. Qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Berapa banyak pohon-pohon surga, pohon-pohon kurma mu di surga, ya sebanyak apa kamu ucapkan kata-kata subhanallah wa bihamdih setiap pagi 100, setiap sore 100, sudah 200 satu hari, kalikan seminggu, kalikan 7, kalikan 30, kalikan 365, ya kalikan sekian, kalikan sekian, subhanallah. Maka luar biasa kerajaan orang mukmin di surga. Ya. Naam. Ats-tsalitsatu wats-tsalatsuna أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنة ومخيط عنه مئة سيئة وكانت له خرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة خطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فائدة yang ke-33 أن العطاء والفضل أو الفضل alladhi rutiba alaihi lam yurattab ala ghairihi, bahwasanya keutamaan dan karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang berzikir ini Allah Subhanahu wa taala telah dudukkan dalam tempat yang paling utama dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya. Ya, disebutkan berbagai macam bentuk faedah-faedahnya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, terdapat dalam sahihain Bukhari Muslim, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah, tak ada sekutu baginya, lahul mulku, miliknya lah segala kerajaan, walahul hamdu, miliknya lah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, fi yaumin mi'ata marrah, dibaca satu hari 100 kali, kanat lahu adlu ashri riqabin, maka seolah-olah dia itu memerdekakan 10 budak. Harga satu budak bukan murah, mahal. Tergantung dengan kemahiran budak tersebut. Semakin banyak kepandaiannya, semakin mahal harganya. Ya. Sementara dengan mengucapkan kalimat ini, seolah-olah memerdekakan 10 budak. Di pagi hari 10 budak, di sore hari 10 budak. Dan keutamaan memerdekakan budak, satu budak yang kita merdekakan, maka dengan hal tersebut Allah menjaga seluruh anggota tubuh kita dari neraka. Ya, kita merdekakan tangan budak tersebut daripada perbudakan, tangannya, kepalanya, kakinya, demikian juga lah kaki kita, Allah merdekakan tangan kita, kepala kita daripada api neraka. Itu satu budak, bagaimana dengan 10? Bagaimana dengan 100? Alangkah banyaknya plus keutamaan yang kita dapatkan. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, akan tertulis untuknya 100 kebaikan. Wa muhyat anhu mi'atu sayyi'ah, akan dihapuskan darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan adalah zikir tersebut baginya benteng, perisai yang menjaganya dari syaitan. Yaumahu dzalik, seharian. Hatta yumsiya, sampai sore. Pagi hari kita ucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaan Allah susun di sini? Ya, keutamanya luar biasa. Keutamanya seolah-olah menegakkan 10 budak. Dengannya Allah catatkan 100 kebaikan. Dengannya Allah hapuskan 100 keburukan. Dan dengannya Allah jadikan seorang hamba dalam benteng yang tak akan mungkin dapat ya dijebol benteng tersebut oleh syaitan. Dijaga Allah sampai sore. luar biasa. Daripada sihir, daripada kejahatan orang-orang yang jahat dan semacamnya, Allah jaga. Ya, syaitan dari golongan jin, dari golongan manusia seharian sampai sore. Walam ya'ti ahadun bi'afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara min. Tak akan ada yang lebih utama daripada orang itu kecuali seorang yang mengamalkan lebih banyak daripada itu. 100 ini zikir yang ditentukan bilangannya. Selepas itu ucapkan sebanyak yang kau mampu. 100 pagi itu yang ditentukan, 100 sore. Setelah itu ucapkan sekemampuanmu tanpa harus menghitungnya dalam bentuk hitungan-hitungan tertentu. Silakan sebanyak-banyaknya ucapkan. Semakin banyak semakin utama. Wa man qala, berkata Nabi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi fi yaumin 100 marrah, setiap hari diucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdih, sebagaimana zikir pagi dan zikir sore, uttad khatayahu, akan digugurkan dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Betapa besar keutamaannya. Maka jangan sampai kita lalai dengan zikir ini. Boleh dikerjakan kau sambil berjalan di atas mobilmu, memandu mobil, silakan. Sambil menstarter motor, berjalan di atas motor, berjalan kaki. Ini mudah amalannya. Tinggal keinginan yang kuat kepada Allah SWT, minta taufik agar dimudahkan. At-taufiqu biyadillah, semuanya tangan Allah. Minta agar Allah mudahkan untuk berbagai kebaikan. Minta kepadanya agar dimudahkan berzikir kepadanya, dimudahkan beribadah kepadanya, dimudahkan qiyamul lail. Jangan lupa doa Allahumma a'inni, ya Tuhan, bantu aku ala zikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk selalu mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, agar selalu baik dalam beribadah kepadamu. Doa ini ucapkan selalu, hayati, resapi. Sungguh dahsyat isi doa ini ketika kita baca dengan tulus, dengan ikhlas, dengan paham, dengan yakin. Segala kebaikan Allah akan mudahkan bagi kita. Orang itu semua Allah berikan waktu yang sama 24 jam, tapi tak sama apa yang mereka buat. Ada yang begitu kikir dengan waktunya hilang, lewat begitu saja. Tak mau dia lewat tanpa makna. Ada yang seharian habis waktunya. Habis dengan game, habis dengan medsos, macam-macam. Habis dengan ngomong sana, ngomong kemari. Habis begitu saja. Tanpa ada makna. Semuanya sama diberikan Allah. Tak ada yang satu orang itu lebih 24 jam sehari semalam. Enggak ada yang 25 jam. Semua sama. Tapi berbeda-beda hasilnya. Ya. Para ulama begitu bakhilnya mereka dengan waktunya. Sebagaimana manusia begitu bakhil dengan hartanya. Ya. Seorang di antara mereka diajak untuk ngobrol-ngobrol, dikatakan, kalau kau bisa tahan matahari, kulayani kau. Kalau enggak, mohon berangkat daripadaku. Alhamdulillah. Kalau bisa kau tahan matahari, boleh kita ngomong-ngomong panjang di sini. Waktu begitu mahal bagi mereka. Kemudian, iqra antahita sahih Muslim qira'ata. Tafadhal. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lian aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, lian aqula la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tur'at alaihi syams. Naam. Dan dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la an aqula, sekiranya aku berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu lebih kucintai daripada terbitnya matahari di siang hari ini. Ya, matahari begitu dahsyat manfaatnya bagi seluruh alam semesta ini. Ya, untuk manusia dengan matahari segala macam dapat dilakukan. Orang memulai kehidupan ketika matahari terbit. Ibu-ibu sibuk menjemur pakaian manakala melihat matahari terbit. Ya. Orang-orang menikmati matahari di kala terbitnya, subhanallah, di pantai-pantai menjemur diri mereka. Luar biasa keutamaan matahari, tak bisa dihitung. Jangan kita mengetahui bilangan-bilangan hari, bilangan bulan, bilangan tahun, keindahannya manakala terbit menjadi pemandangan yang begitu banyak diambil oleh manusia. Manakala terbit, manakala tenggelam, keindahannya luar biasa. Tapi kata Nabi SAW, semua itu dari keutamaan matahari yang terbit lebih kucintai lagi ucapan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Luar biasa. Naam. Fi Tirmizi min hadis Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbih aw yumsi Allahumma inni asbahtu ushiduk wa ushidu hamalaka hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk a'takallahu rubu'ahu minan nar wa man qalaha marrataini a'takallahu nisfahu minan nar wa man qalaha thalasan a'takallahu thalasata arba'ihi minan nar wa man qalaha arba'an a'takahu Allahu ta'ala minan nar. Dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa yang di pagi hari atau di sore hari mengucapkan Allahumma inni asbahtu ushiduk, ya Tuhan, di pagi hari ini atau sore ini aku mempersaksikan kepadamu, wa ushidu hamlata arsyik, ku persaksikan kepada malaikat-malaikat yang memikul arasmu, wa malaikatak, dan ku persaksikan kepada seluruh malaikatmu, wa jami'a khalqik, ku persaksikan kepada seluruh makhlukmu, annaka antallah, engkau lah Tuhan Allah, la ilaha illa anta, engkau lah Tuhan yang layak disembah, tak ada Tuhan selainmu yang layak disembah, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, aku pun bersaksi Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Yang mengucapkan ini sekali, Allah akan mendekatkan ruba'ahu minan nar, seperempat tubuhnya dari neraka. Yang mengucapkannya dua kali, Allah akan merdekakan, bebaskan setengah tubuhnya dari neraka. Yang mengucapkannya tiga kali, Allah akan bebaskan ya 3/4 tubuhnya dari neraka. Yang mengucapkannya 4 kali, merdekalah dia dari api neraka. Subhanallah. Ya, begitu mudah. Ustaz, aku tak hafal. Baca. Dibaca saja. Tak hafal dibaca sambil dipahami. Allahumma inni asbahtu usyruka wa usyru hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta. Ya. Dihafalkan, tak bisa dihafalkan dibaca. Ya, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, baca. Buat kecil catatan. Untuk segala perkara dunia kita catat. Ya, catat, ada catatan. Ini segala macam mau dikerjakan. Ya, apalagi sekarang semuanya mudah mencatat. Ya. Tablet-tablet tinggal mencatat sebentar. Apa payahnya catat? Ya, tinggal download zikir pagi dan sore, baca. Letakkan di handphonemu, kapan pagi sore baca. Ini pangkal kebaikan loh. Subhanallah, zikir ini kita amalkan akan menggiring kita untuk selalu berbuat taat kepada Allah, dijaga daripada segala keburukan, sehingga kita dapat menjadikan waktu kita penuh dengan keberkahan. Dengan ini Allah jaga kita. Ingat, pangkal pagi inilah kita jaga. Yang dijaga dengan kebaikan pangkal pagi ini, sampai sore Allah akan jaga dengan kebaikan. Dan kaidahnya kebaikan menggiring kepada kebaikan. Ya. Keburukan menggiring kepada keburukan lebih besar, kebaikan akan menggiring kepada kebaikan lebih besar. Pangkal kebaikan adalah zikrullah, zikir pagi, sholat subuh berjamaah, ya, mendengarkan kajian. Ini semuanya kebaikan-kebaikan yang luar biasa keberkahannya, menenangkan jiwa, menenteramkan hati, melapangkan hidup. Lepas semua beban dunia di majlis ini, di majlis kita ini, lepas semua beban dunia. Hilang semua stres, hilang semua. Subhanallah. Kalau kita memang menikmatinya, merasakannya. Ya. Yang mengucapkan 4 kali, Allah merdekakan dirinya dari api neraka. Naam. Wa fihi an Saubana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yumsi wa idza asbaha raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu. Dan dari hadis Tsauban, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ketika sore hari atau ketika pagi hari mengucapkan raditu billahi rabban, Tuhan aku ridha engkau sebagai Tuhanku, wa bil islam dinan, Tuhan aku rela Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin rasulan, Tuhan aku rela Muhammad sebagai rasulku, maka kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu, pasti Allah akan membuat dia ridha, membuat dia gembira, membuat dia senang. Ya, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin rasula. Apa payahnya? mudah diucapkan. Dengan penghayatan tentunya, kita rela Allah sebagai Rabb, maka jangan sekutukan dia, tunduk kepadanya, serahkan diri kepadanya, bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya, berprasangka baik kepadanya. Rela Islam sebagai agama, kerjakan semua syariat-syariatnya, perintahnya kerjakan, larangannya jauhkan, nikmati semua perintah-perintah Allah SWT, nikmati menghindari larangan Allah SWT. Ridha Muhammad sebagai Rasul, jadikan panutan dalam hidupmu, ikutan qudwah, contoh suri tauladan. Jika hal ini kau pahami dengan baik, dengan benar, luar biasa, Allah akan ridha kepadanya. Bukan sekedar ucapan tanpa paham. Dia mengucapkan kata-kata ini, raditu billahi rabban wa bil islamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tapi bid'ah dikerjakan karena enggak paham. Hidup dalam bid'ah, menyuruh kepada bid'ah, membela bid'ah, enggak bermakna baginya. Kata-kata ini enggak ada maknanya. Kesyirikan diperbuat, subhanallah. Bahkan kesyirikan didakwakan, diseru manusia kepada kesyirikan, apa arti raditu billahi rabban? Perintah-perintah agama diabaikan. Syariat-syariat Islam ditelantarkan. Apa guna kalimat ini? Maka semua kalimat akan menjadi bermakna manakala dibaca dengan pemahaman terhadap kalimat-kalimat ini. Dan itu butuh ilmu memahaminya. Naam. Wa fi Tirmizi man dakhala as-suq fa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. Dan dalam Sunan Tirmidzi Nabi mengatakan, man dakhala as-suq, barang siapa yang masuk ke pasar, faqal, dan dia berdoa ketika mau masuk ke pasar, la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan yang hak ibadah kecuali Allah semata, la syarika lahu, tak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya lah segala kerajaan dan pujian, yuhyi wa yumit, dia menghidupkan, dia mematikan, wa huwa hayyun la yamut, dia yang maha hidup tak pernah mati, biadihil khairu, di tangannya lah segala kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia lah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah tuliskan baginya alfa alfa hasanah, 1 juta daripada kebaikan. Dahulu kala tak ada istilah juta. Juta itu tak diketahui oleh bangsa Arab dahulu. Mereka mengatakan 1 juta dengan kata-kata alfu alfi atau alfa alfa. 1000 × 1000 berarti apa? 1 juta. Allah akan tuliskan begini, 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfa alf sayyi'ah, Allah akan hapuskan daripadanya 1 juta keburukan. Wa rafa'alau alfa alfa darajah, Allah akan angkat begini 1 juta derajat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Ya. Dan dalam sunatnya terdapat Azhar bin Sinan yang dilemahkan oleh para ulama. Tapi ada jalan-jalan pengkuat dari hadis Ibnu Majah dan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Wallahu tabarak wa ta'ala alam. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga cukup untuk memacu kita memperbanyak zikrullah dengan kajian-kajian ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.